tiada lain kecuali menyikapi semua itu dengan sikap syukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan bila kalian bersyukur, niscaya pasti aku akan tambahkan kepada kalian nikmat. Dan bila kalian kufur, mengingkari nikmat, niscaya siksaku amatlah keras. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa sedikit dari hamba-hamba Allah yang mampu dan pandai bersyukur, sebagaimana Allah firmankan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Satu di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kita masih bisa bermajlis, kita masih bisa menimba ilmu, kita masih bisa menyirami hati kita dengan ayat-ayat Allah, dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semangat untuk talabul ilmi, semangat untuk beramal kebaikan, semangat untuk senantiasa menebar kesalehan dimanapun kita berada, sebagai satu wujud rasa syukur kita, semangat itu tidak boleh sampai padam. Semangat itu harus tetap menyala dalam diri kita, membakar semangat tersebut untuk terus kita bisa berbuat kebajikan, kita bisa terus beramal soleh. Dan itu semua kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan dan taufik darinya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memupuk semangat beramal saleh tersebut, memupuk semangat untuk senantiasa berbuat kebaikan, sebagaimana di dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris, bersemangatlah engkau, ala ma yanfa'uka, atas apa yang sekiranya bisa memberi manfaat kepadamu. Fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan engkau lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menginginkan umatnya terpental di dalam keterpurukan, tidak menginginkan umatnya kemudian hidup dengan tanpa gairah, tanpa semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing umatnya untuk terus menerus bersemangat menebarkan berbagai kebaikan, bersemangat menggali apa yang sekiranya bisa bermanfaat untuk diri umatnya. Namun semua itu tentunya tidak lepas dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu dalam bentuk perintah agar kita meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristianah, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Karena kita adalah manusia yang banyak sekali keterbatasannya. Karena kita adalah hamba Allah yang banyak sekali kekurangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita, fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara nyata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat bahwasannya manusia diciptakan dalam keadaan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka di tengah kelemahan kita, di tengah keterbatasan kita, di tengah kekurangan yang ada pada diri kita, banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong agar kita senantiasa dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Minta tolong agar semangat untuk mengerjakan al-khair, kebaikan itu terus-menerus ada. Dan itu semua tentunya tidak lepas dari apa yang telah dibimbingkan oleh para ulama. Bila kita menilik kehidupan para sahabat, maka kita akan dapati bagaimana para sahabat sedemikian bersemangat untuk berbuat kebajikan. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dilukiskan tentang semangat para sahabat untuk selalu berbuat kebaikan. Bahkan manakala sahabat itu tidak bisa berbuat kebaikan, terasa cemburu, girah itu terasa tidak tersalurkan, sehingga kemudian para sahabat berkeluh kesah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diungkapkan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya beberapa orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkeluh kesah menyampaikan keluhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa keluhannya? Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlu dutur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya, yaitu ahlu dutur, orang-orang yang dikaruniai kelebihan harta kekayaan, mereka bisa meraup berbagai macam pahala, mereka bisa meraih berbagai macam kebaikan dari amal soleh yang mereka lakukan. Kemudian para sahabat yang berkeluh kesah ini kepada Nabi mengungkapkan, yusalluna kama nusalli, mereka orang-orang kaya itu bisa meraih pahala dari sholat mereka sebagaimana kami bisa meraih pahala dari sholat kami. Wayasumuna kama nasumu, mereka pun bisa meraih pahala dari puasa mereka, dan sebagaimana pula kami bisa meraih pahala dari puasa kami. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka orang-orang kaya itu bisa meraup pahala dari sedekah yang mereka lakukan, dari sedekah dari harta-harta yang ada pada diri mereka, dari kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah bentuk ghirah, semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan al khair di tengah ketidakmampuan mereka, sampai kemudian mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka cemburu melihat orang-orang kaya itu bisa bersedekah, sementara mereka dari kalangan para sahabat yang fuqara wal masakin, yang fakir dan miskin, mereka tidak bisa bersedekah sebagaimana orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Lantas apa bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan dengan menyatakan qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian ma tasaddaqun, segala sesuatunya itu bisa menjadi sedekah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi kalian bahwasannya segala sesuatu itu bisa menjadi sedekah. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bi kulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya setiap tasbihah, setiap tasbih mengucapkan zikir subhanallah itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, demikian juga mengucapkan zikir bertakbir Allahu Akbar itu pun sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, demikian juga berzikir mengucapkan hamdalah alhamdulillah itu pun merupakan sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, demikian juga mengucapkan zikir tahlilah la ilaha illallah, mengucapkan zikir la ilaha illallah itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, memerintahkan kepada yang ma'ruf itu pun sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah, dan melarang untuk berbuat mungkar itu pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, demikian juga melampiaskan syahwat kepada yang halal itu pun merupakan sedekah. Lalu para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, wahai Rasulullah, apakah apabila salah satu dari kami mendatangi, menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, apakah akan mendapatkan pahala? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Apa pendapat kalian seandainya syahwat itu disalurkan pada sesuatu yang haram, apakah perbuatan tersebut akan mendatangkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, demikian juga manakala syahwat itu disalurkan kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka tentu orang yang menyalurkan syahwatnya kepada yang halal itu tentu mendapatkan pahala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing para sahabatnya yang sedemikian bersemangat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak lantas mematahkan semangat para sahabat yang senantiasa ingin berbuat kebajikan. Maka para sahabat itu dibimbing untuk bisa meraih pahala selain dengan sedekah dalam bentuk sifatnya harta benda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan gambaran bahwasannya yang namanya sedekah bisa juga dalam bentuk yang lain. Inilah pentingnya seorang murabbi, seorang pendidik, untuk tidak kemudian mematahkan semangat dari para muridnya, atau tidak mematahkan semangat dari anak didiknya. Justru seorang pendidik, ia memberikan wawasan yang lebih luas sehingga murid-muridnya, anak didiknya bisa mengembangkan cakrawala berpikirnya yang tentu saja dibingkai atau dituntun dengan syariat. Kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita akan dapati berbagai macam faedah. Faedah yang pertama di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu hamba dengan hamba lainnya dalam hal masalah rezeki. Dalam surat An-Nahl ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq." Sesungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya dalam urusan rezeki. Ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini tidak lagi kemudian tumbuh kecemburuan sosial di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin tidak lantas merasa cemburu melihat kekayaan dari sebagian hamba Allah. Demikian juga bagi yang Allah karuniai kelebihan harta, tidak lantas kemudian masgul, sombong, takabur dengan kelebihan hartanya tersebut. Karena memang itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki harta berlebih dan ada yang Allah tentukan hartanya itu dalam keadaan yang cukup sederhana. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita mendapatkan potret kehidupan para sahabat. Ada sahabat yang kaya raya, ada sahabat yang memang dalam keadaan fuqara wal masakin, yang fakir dan miskin. Namun kita akan dapati mutiara hikmah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Apa itu mutiara hikmahnya? Mutiara hikmahnya diantaranya adalah kecemburuan yang dilakukan oleh para sahabat yang dalam keadaan fakir dan miskin ini bukan kecemburuan karena ingin mengumpulkan harta kekayaan. Bukan kecemburuan karena orang kaya itu enak hidupnya, bergelimang harta. Bukan itu yang dipersepsikan atau dilihat oleh para sahabat yang fakir dan miskin. Yang dilihat oleh para sahabat yang fakir dan miskin adalah amal kebaikan dengan sebab adanya harta. Kalau orang-orang yang hidup pada masa sekarang melihat orang kaya, mungkin akan berdecak kagum. Enak jadi orang kaya. Mobilnya bagus, rumahnya bagus, ini dan itunya bisa dengan mudah ya, dibeli dan seterusnya. Tapi para sahabat bukan itu yang diinginkan. Ketika melihat orang-orang kaya itu yang diinginkan apa? Yang diinginkan adalah ingin seperti orang kaya itu dalam bentuk amal kebaikannya. Orang kaya itu pada zaman Nabi SAW yang dilihat oleh para sahabat yang fakir dan miskin itu menyedekahkan hartanya. Dan itu yang diinginkan oleh para sahabat yang fakir dan miskin. Sehingga kita bisa melihat bagaimana persepsi pandangan orang-orang atau para sahabat yang fakir dan miskin ini dalam menilai harta kekayaan. Maka bagi orang-orang yang bercita-cita ataupun berharap ingin bisa melakukan amal seperti itu, maka kata Rasulullah SAW, orang yang seperti itu mendapat pahala yang sama. Ini salah satu dari mutiara hikmah lainnya yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Seseorang yang Allah karuniai padanya harta dan ilmu, fa huwa ya'malu bihi fi malihi fayunfiquhu fi haqqihi. Kemudian ia beramal dengan hartanya, diinfakkan, disalurkan kepada jalan yang benar. Kemudian ada orang lain lagi, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu, tetapi ia tidak dikaruniai harta kekayaan. Fa huwa yaqul, orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta ini mengatakan, lau kana li mithlu ma li hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'malu. Seandainya aku memiliki seperti orang ini, yaitu orang yang diberi ilmu dan diberi harta, kemudian aku akan mengerjakan apa yang sebagaimana dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu dan harta tersebut, yakni dengan menyalurkan hartanya di atas kebenaran. Apa kata Rasulullah SAW terhadap orang yang berangan-angan, bercita-cita, ya, berharap seperti orang yang pertama tadi, yaitu diberi ilmu, diberi harta, kemudian disalurkan semuanya di jalan Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW wa ala alihi wasallam, fahuma fil ajri sawa'un. Maka bagi kedua orang tersebut mendapat pahala yang sama. Bagi kedua orang tersebut mendapat pahala yang sama. Ini karena semangat orang yang diberi ilmu namun tidak diberi harta, tapi bersemangat untuk meniru orang yang diberi ilmu dan diberi harta kemudian beramal dengannya. karenanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita akan dapati bahwasannya kita tidak perlu untuk lantas berputus asa. Ketika kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan dengan bentuk menyerahkan ataupun membelanjakan, menginfakkan harta yang bersifat finansial. Faedah lainnya disebutkan, لذلك شك الفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. Keluhan para sahabat yang fakir ini, wahada fihi dalilun, maka di dalam hadis ini, di dalam peristiwa ini terkandung dalil ala annal muslim yang bagi ayah risa ala fi'lil khair. Sesungguhnya bagi seorang muslim hendaklah ia tetap bersemangat ala fi'lil khair, untuk melakukan kebaikan, terus bersemangat untuk melakukan kebaikan. Manakala ia tidak bisa berbuat baik, melakukan kebaikan, timbul pada dirinya penyesalan, maka penyesalan tersebut akan bisa menjadikan dirinya memetik pahala yang sama. Wa ayyandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair. Hendaknya ia menyesal apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Fa innahu yu'jaru 'ala nadamihi. Karena sesungguhnya penyesalan yang ada pada dirinya itu mendatangkan pahala. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah yang tadi dibacakan. Sehingga dengan demikian kita bisa memetik pelajaran bahwasannya apapun yang kita lakukan selama itu merupakan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang didorong, diperintahkan oleh syariat, maka berusaha untuk melakukannya, berusaha untuk mengamalkannya. Jangan patah semangat, jangan mudah berputus asa, lantas kemudian menyerah begitu saja. Teruslah berbuat kebaikan. Suasana pandemi ini jelas memberi dampak, memberi pengaruh. Tetapi bukan berarti kita lemah. Bukan berarti kemudian kita tidak memiliki semangat untuk beramal kebaikan. Untuk terus melakukan sesuatu yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan berbagai keterbatasan di masa pandemi ini, kita berusaha untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita harus terus berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup ini, yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Karenanya penting bagi kita untuk terus mempelajari ilmu, kemudian mengamalkannya. Dan banyak sekali amal saleh, amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan betapa variatifnya amal-amal kebaikan itu, dari mulai lafaz-lafaz zikir dengan dihayati, ditadaburi, direnungkan, kemudian juga tentu saja difahami makna-maknanya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan macam ragam kebaikan yang bisa kita lakukan. Di antaranya amrun bil ma'ruf, memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Di kanan kiri kita ada istri, ada anak. ketika kita menyampaikan kepada istri kita di sepertiga malam terakhir, kita bisikkan kepada istri kita, wahai istriku, bangunlah, tunaikanlah sholat, bermunajatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan taufik, agar kita mendapatkan keberkahan, agar kita mendapatkan husnul khatimah, agar kita mendapatkan jannah dan seterusnya. Maka itu adalah perbuatan amrun bil ma'ruf. Itu adalah perbuatan yang bersifat memerintah kepada sesuatu yang baik. Demikian juga kepada anak kita, kita bangunkan untuk menunaikan sholat subuh. Nak, bangun, sebentar lagi azan subuh berkumandang. Ayo bangun, ayo ambil air wudu, ayo sholat dan seterusnya. Itu adalah perkara memerintahkan yang ma'ruf kepada orang-orang di sekitar kita, dan itu adalah sedekah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengingatkan orang-orang untuk berbuat, untuk tidak berbuat kemungkaran, itu pun adalah merupakan sedekah. Sekian banyak ladang pahala yang Allah bukakan untuk kita. Tinggal masalahnya, maukah kita untuk melakukannya? Karena itulah penting bagi kita untuk terus beramal kebaikan. Meminta orang untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak mengucapkan perkataan yang baik, hendaknya diam. Itu adalah perkara amrun bil ma'ruf wa nahyun 'an munkar. Dan itu adalah merupakan bentuk sedekah. Bertebaran ladang-ladang pahala yang sekiranya kita mau menggarap, yang sekiranya kita mau berbuat, itu justru akan menjadikan amalan-amalan yang baik untuk kita, bisa menjadi investasi tabungan akhirat yang akan kita petik nanti. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Dan tentu saja kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan dalam upaya untuk supaya kita terus menerus bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.